Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Intahina amsi fi mabhathi al-amthalatil khamsah. Ma dhabitul amthalatil khamsah Ahmad? طيب وحكمه حكم هذه الأمثلة الخمسة نقريا مو ترفع بسم النون يا بطن النون وتزمو وتنصب بحذفها بحذف النون. نعم ترفع بثبوت النون وتنصب وتلزم بحذف النون. نعم قال ابن هشام رحمه الله تعالى الفعل المؤتل آخر قال والفعل المؤتل الآخر فيلزم بحذف آخره نحو لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي. عبد الله لم يغزو لم حرف نفي وجزم وقلب لا محل من إعراب مبني مبني على سكون لا محل له من الإعراب. يغزو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف علم نيابة عن السكون. طيب وعلامة جزمه حذف حرف العلة نيابة عن السكون. رأس وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو. نعم ولم يخشى. نعم أبا عمر لم حرف نسب وجزم حرف نفي لم يخشى. أيوة حرف نسب نفي نفي حرف نفي وجزم وقلب مبنيين على السكون لا محل للإعراب. يخشى في المضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وفاعله ضمير مستتر جواز تقديره هو. نعم ولم يرمي. طيب ولم يرمي لام حرف نفي ونسب وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. و قلب الواو لام حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لام الله من الإعراب. يرمي في المضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف حرف إلا نيابة عن السكون وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو. نعم قال هذا الباب السابع مما خرج عن الأصل وهو الفعل المضارع المؤتل الآخر نحو يغزو ويخشى ويرمي فإنه يلزم بحذف آخره فينوب حذف الحرف عن حذف الحركة. طيب انظروا فإنه يلزم بحذف آخره. نعم وحرف الآخر حروف العلة. وينوب حذف الحرف عن حذف الحركة. كمانه tadi katanya kok niabatan ani sukun kok dikatakan oleh Ibnu Hisham di sini ya fayanubu hadful harfi an hadfil harakah. Nah, bagaimana ini Dan kalian. Taqulu lam yaghzu wa lam yakhsha wa lam yarmi. Nah, sukun itu ya apa? Harakatnya dibuang, ya tidak. Jadi an hadfil harakah sama khanifilah dengan apa? As-sukun. Cuma Ibnu Hisyam rahimahullahu taala ingin menyeimbangkan nah, antara hadful harfi dan hadfil harakah. Jadi jangan bingung. Di sini makna fa yanubu hadful harfi an hadfil harakah ya sama dengan apa? Yanubu hadful harfi an anisukun. Karena sukun adalah nam hadful harakah. Tidak ada harakah badannya. Dan ini mudah kanifilah untuk pembahasan fi'il mu'tal akhir. Semua fi'il yang akhirnya berubah huruf illah. Tayyib. Kama qala al-muhaqqiq fi ta'liq rakam thalith. Naam. Al-fi'lul mudhari'ul mu'talul akhiri wa huwa ma akhiruhu alifun kayakhsha awawun kayakzu aw ya'un kayarmi. Nah, fa'ama raf'uhu ma'alamatu raf'i amtallah dhammah muqaddarah. Nah, fi yakhsha. Nah, dhammah muqaddarah mana min duhuriha pada yakhsha ta'adur wa yakhzu. Asikal wa yarmi asikal naam. Qala Ibn Malik rahimahullahu ta'ala fil khulasah wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'tallan urif. Ini jelas semua fi'il yang akhirnya naam alif atau wawu atau ya maka itu mu'tal ya, diketahui dengan isim dengan fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal. Tanbih warada imqa'u hadhil huruf ma'al jazim. Nah, jadi di sana terkadang datang tetap hurufnya masih ada padahal dia apa? Kemasukan amil jazim. Kaqaulihi idzal ajuzu ghadibat fatulliqi wala taraddaha wala tamallaqi. Syaitnya mana ini? Wala taraddaha. Nah, kenapa? Apa yang terjadi di sini? La apa ini? La nahiya. Terus harusnya apa? Panjangnya apa? Nah, fi'il mudhari asalnya apa? Tataraddo. Nah, jadi taraddo, yataraddo, yataraddo. Nah, kemudian di sini mukhatab menjadi tataraddo. Kemasukan amil jazim berupa la nahiyah harusnya tataraddo. Tapi di sini nah alifnya tetap. Tayyib. Ada pun tak cuma ditulis satu takhfifan. Satunya dibuang. Nah. Wa qawlihi hajauta zabbana thumma ji'ta mu'tadiran min hajwi zabbana lam tahju wa lam tada'i. Syahidnya mana ini? Lam tahju. Harusnya naam wawunya dibuang. Adapun makna khanifin yang pertama jelas ya. Kalau nenek-nenek marah-marah sudah ceraikan saja sudah. Nah. Tapi sudah nenek-nenek masih marah-marah, dia ceraikan saja, tidak usah engkau mencari kerinduannya. Wa qawlu hajau tazabban thumma ji'ta mu'tadhira min hajwi zabbana lam tahju wa lam tada'i. Nam hija' khanifillah, yaitu serangan dengan syair. Nam, yaitu serangan dengan syair dalam artian saling merendahkan. Dan orang-orang Arab kebiasaan mereka demikian. Terkadang khanifillah ketika bantah-bantahan dengan syair itu lebih menyakitkan daripada peperangan. Apalagi kalau syair itu dari syuara yang kuat, yang kau menghijak zaban kemudian datang minta udzur. Nah, dari apa hijak terhadap zaban tersebut. Nah, mengatakan kau tidak menghijak. Nah, tidak pula apa lam tada, yakni lam tahju wa lam tada. Engkau tidak akan menghijak dia, tidak pula kah, tidak akan meninggalkan dia. Tada'i, ini asalnya lam tada'. Kenapa diharokati kasrah? Nam, untuk darurah syariah. Asalnya lam tada' dengan sukun. Wa qawlihi alam ya'tika wal amba'u tunma bima laqad labunu bani ziyadi. Syahidnya mana? Alhamdulillah. Nah, alam ya'tika. Harusnya apa? Dibuang ya'nya. Qala wal jumhur 'ala annahu mukhtassun bid darurah. Dan jumhur menyatakan bahwasanya ini khusus untuk apa? Darurah syi'riyah, ketika dalam syair. Kenapa? Butuh syair itu ikhwanifillah punya wazan, punya timbangan yang khusus. Sehingga kalau dikurangi harokatnya atau kurangi hurufnya akan berubah na'am wazannya. Makanya dalam masalah syair banyak diberi keluasan untuk menyelisihi kaidah-kaidah dasar dalam lughah. Waqala ba'dhum innahu yajuzu fi si'atil kalam. Sebagian mereka mengatakan boleh dalam kondisi apa? Ada keluasan dalam pembicaraan, maksudnya tidak dalam kondisi darurat. Wa innahu lughatun li ba'dil Arab. Bahwasanya ini merupakan salah satu lughah sebagian orang Arab. Wa kharaja 'alaihi qira'ata la takhaf darakan wa la takhsha. Naam. Syahidnya mana? Wa la takhsha. Naam, di sini naam tetap ada naam alifnya. Padahal kalau la nahiyah berarti la takhsha. Innahu may yattaqi wa yasbir. Syahidnya mana? Yattaqi. Naam. Harusnya kalau secara naam kaidah jumhur, innahu may yattaqi wa yasbir. Dan itu qiraah yang masyhur bagi kita. Tidak apa, tidak ada matnya karena ya-nya dibuang. Apa i'rab may yattaqi? Naam. Innahu may yattaqi wa yasbir. Yattaqi. Ahmad. Naam, bil syarat. Teruskan. Man fungsinya apa? Tayyib. Yang taki. Naam. Tayyib fi'l syarat majzumun bima wa 'alamatul jazmihi hadfu harfil illah. Tsumma ikhtalifa hayyana idzin ma alladhi hadzabahul jazim. Nah, menurut lugah ini kemudian apa diperselisihkan ketika kok huruf ilahnya masih tetap ada. Apa yang nam amil jazim itu hilangkan? Lalu apa fungsi amil jazim di situ? Dia menghilangkan apa? Ini terjadi khilaf. Namun sebelumnya hina idzin tanwin di sini tanwin apa namanya tadi? Tayyib tanwin iwad anil jumlah. Kila hadaf al-dhammat al-muqaddara wa hadhi al-aruf asmiyah. Ada yang mengatakan khanifillah bahwasanya amil jazim itu menghilangkan dhammah muqaddarah. Nah, dan huruf ini huruf asli. Nah, ketika ditetapkan. Berarti kalau mayyattaqi asalnya apa? Mayyattaqiyu. Nah, itu yang dihilangkan dhammah muqaddarah menurutnya. Wa qila innal jazima hadzafa al-huruf allati hiya lamatuha wa anna al-huruf al-mawjuda laysat lamatul kalimah bal hurufu isba'in tawalladat anil harakatil lati qablaha. Pendapat yang kedua bahwasanya amil jazim tetap dia apa? Menghilangkan huruf yang itu merupakan lam fi'il, tetap dia alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Adapun huruf yang ada itu bukan huruf yang merupakan lam kalimah, tapi itu adalah huruf isba', huruf yang didatangkan oleh khanifillah untuk melengkapkan, ya, biar sebagaimana kata syaba', yaitu untuk mengenyangkan, biar sudah diseselkan aja di situ dikasih huruf. Nah huruf isba' ini tawalladat anil harakatil lati qablaha, yang dia itu terlahirkan dari harokat-harokat sebelumnya. Maka ketika harokat sebelumnya kasrah, maka huruf isba'nya ya kasrah. Kalau sebelumnya dhammah, maka huruf isba'nya ya wawu. Kalau sebelumnya fathah, maka huruf isba'nya ya apa? Alif. Nah, mengenai mu'tal akhir mudah pembahasannya. Nah, rafa'nya intinya dengan apa? Dhammah muqaddarah. Kalau nasabnya nah, untuk nasabnya ada perincian. Kalau apa mu'tal alif, maka fathah muqaddarah. Kalau mu'tal wawi awil ya'i, apa fathah dhahirah. Nah, adapun jazm, maka hadfu harfillah. Qala rahimahullahu ta'ala ma taqaddaru fihi al-harakat. Sekarang pembahasan, nah, apa-apa yang harokat ditakdirkan padanya dengan harokat muqaddarah. Faslun tuqaddaru jami'ul harakati fi nahwi hulami wal fata wa yusamma tsani maksuran wa dhammatu wal kasratu fi nahwi al qadhi wa yusamma manqusan wa dhammatu wal fathatu fi nahwi yakhsha wa dhammatu fi nahwi yad'u wa yaqdi wa tadharu al-fathatu fi nahwi innal qadiya lay yaqdiya wa lay yad'uwa. Nah, sekarang berhubungan dengan kalimah-kalimah manifilah yang di'irab dengan harokat muqaddarah. Dikatakan di sini, nah, semua harokat ditakdirkan pada semisal contoh hulami dan fata. Ini jelas. Yaitu semua isim yang bersambung dengan apa? Dengan ya mutakallim. Maka dia harokat muqaddarah. Mana amin duhuriha? Istighalul mahal biharokatil munasabah. Karena munasab yang cocok dengan ya ya kasrah. Adapun al-fata ini juga apa? Semua harokat ditakdirkan. Nah, baik itu dhammah, fathah maupun kasrah. Apa sebabnya? Ta'adzur. Sebabnya ta'adzur. Kemudian yang kedua, wa yusamma tsani, yaitu pada semisal contoh al-fata, yaitu disamakan dengan isim maksur. Nah, dan ditakdirkan dhammah dan kasrah saja pada semisal contoh al-qadhi. Dhammah dan kasrah al-qadhi. Tayyib. Keluar darinya kondisi apa? Fathah. Wa yusamma manqusan, dan dinamakan dengan isim manqus. Yang ketiga, ditakdirkan dhammah dan fathah saja, berarti keluar apa? Kondisi apa? Kasrah, ya. Kondisi kasrah. Kenapa? Di sini takdirkan dhammah dan fathah saja. Fi nahwi yakhsha. Karena memang kasrah tidak akan masuk pada fi'il. Nah, tayyib. Hanya dhammah dan kasrah. Adapun ketika kondisi jazm, maka dengan apa? Dengan hadfu harfil illah. Kemudian ditakdirkan dhammah saja, wa dhammah pada semisal contoh yad'u wa yaqdi. Nah, kenapa? Karena kondisi nasab nampak ya, yad'u wa yaqdi. Wa tadharul fathah fi nahwi innal qadhiya la yaqdi. Ini jelas. Ya, fathah muncul pada semisal contoh innal qadhiya la yaqdi. Kemudian wa la yad'u. Ini juga mudah insyaallah taala. Kita baca secara cepat. Qala alamatul i'rabi 'ala dharbain dhahiratun wa hiya al-asl. Wa qad taqaddamat amthilatuha wa muqaddaratun. Nah, wa hadzal faslu ma'qudun li dzikriha. Ini jelas, alamat i'rab ada dua, dhahirah dan muqaddarah. Kalau dhahirah telah kita lewati, sekarang muqaddarah yang merupakan pokok pembahasan fasal ini. Walladhi yuqaddaru fihi al-i'rabu khamsatu anwa'. Dan perkara atau kalimah yang i'rab ditakdirkan padanya itu ada lima jenis. Nah, yang di'rab dengan harakat muqaddarah. Ahaduha ma yuqaddaru fihi harakatul i'rabi jami'uha. Likaunil harfil akhiri minhu la yakbalul harakata lidhatiha. Jenis yang pertama yang ditakdirkan semua harakat i'rab. Kenapa? Sebabnya dikarenakan memang apa, huruf akhir dari kalimah tersebut tidak bisa menerima harokat secara asalnya. Memang huruf akhirnya itu tidak bisa menerima harokat sama sekali, karena huruf akhirnya adalah alif. Ya, alif tidak bisa menerima harokat. Dan perkataan la yaqbalul harokata lidzatiha qaidun li ikhraji nahwi gulami fa innahu la yaqbalul harokah walakin la lidzati. Ini bagus. Perkataan lidatihi ikhwan fillah untuk mengeluarkan apa? Gulami. Karena gulami tidak bisa menerima harokat secara keseluruhan, cuman bukan karena zatnya. Tapi sebabnya apa? Wa inna ma li ajri mattasala bi wa huwal ismul mudhafu ilai. Tapi apa? Dia tidak menerima harokat dikarenakan sesuatu yang bersambung dengannya, yaitu isim yang diidhofahkan kepadanya. Berupa apa di sini dalam contoh gulami? Faiz. Ya mutakallim. Bi khilafi ma akhiruhu alifun maksurah. Ya. Berbeda dengan yang akhirnya alif maksurah, fa innal alifa la yaqbalu al-harakata li dzati. Memang alif enggak bisa menerima harakat ya pada asalnya. Falau nah hawalta tahrikahu la kharaja an jawhir, nan jawhari. Sebab seandainya engkau berusaha, engkau paksa untuk memberikan harokat, maka akan keluar dari apa? Hakikat alif. Ya. Wa qalaba harfan akhar ay hamzah. Ya, akan keluar dari jauharnya, yaitu maksudnya dari hakikat alif itu sendiri, ya, Pak. Tayyib. Sehingga kalau diharokati akan berubah menjadi huruf lain, yaitu apa? Kalau alif diharokati jadinya hamzah. Paham? Fala yumkinu tahrikul alifi ma'abaqa'ihi alifan. Maka tidak mungkin untuk mengharokati alif bersamaan dengan apa, tetapnya dia sebagai alif. Jadi selamanya alif tidak akan bisa menerima harokat. Nah, ini jenis yang pertama. Tayyib. Jadi semua atau kalimat yang di i'rab dengan harokat muqaddarah pada keseluruhannya dikarenakan huruf akhirnya tidak bisa menerima harokat lidati. Wadhalika al-ismul maksur, dan yang demikian itu terjadi pada isim maksur. Qala fi qawlihi wadhalika ay alladhi tuqaddaru fihi harakatul i'rabi al-ismul maksur. Naam. Wal muradu bihi ma laysa mamnu'an min as-sarfi ka Musa. Naam, dan yang dimaksud di sini nah, isim maksur yang bukan kategori mamnu' min as-sarf. Nah, ini faedah bagus, Afanifillah. Bahwasanya dimaksudkan dengan naam jenis yang pertama pada isim maksur ini selain apa, mamnu' min as-sarf. Ka Musa, seperti Musa. Fa tuqaddaru fihi dhammah wal fathah asalatan aw niyabatan dan alif kasrah. Tayyib. Sebab dia apa ditakdirkan padanya dhammah dan fathah secara asri. Tayyib. Atau apa niyabatan alil kasrah atau dia ditakdirkan na'am sebagai fathah niyabatan alil kasrah dalam kondisi apa? Kondisi majrur. Tayyib. Illa idza udhifa ka Musa bani Israil kecuali apabila diidhafahkan. Na'am, fataqaddaru fihi al-kasrah aidan. Maka kalau demikian kondisi na'am Musa bani Israil, maka hilang hukum na'am mamnu' min as-sarf sehingga apa ditakdirkan kasrah juga padanya. Hadza madhhabul jumhur. Wa qala ibnu Fallah al-Yamani bi taqdiril kasrah fihi mutlaqan, mengatakan apa pada contoh Musa itu kasrah muqaddarah secara keseluruhan. Aik walau lam yudhaf, walaupun tidak diidhafahkan. Li'annaha imtana'at fiha fi ma la yansarif ka Ahmad li thiqaliha wala thiqala ma'at takdir. Tayyib, alasannya kenapa ikhwani fillah, dikarenakan nah terhalanginya tayyib, terhalanginya untuk apa ditakdirkan harokat asli. Nah, misalnya seperti Ahmad. Nah, Ahmad. Ini, nah, dia tidak mampu untuk apa? Ahmadi. Untuk diharokati kasrah. Kenapa? Karena thiqal. Karena beratnya. Dan dalam, nah, i'rab muqaddarah seperti Musa, dikatakan, la thiqala ma'at takdir, tidak ada keberatan bersamaan dengan takdir. Wong cuma ditakdirkan tok. Kalau bacaannya tetap Musa. Cuma lebih mudahnya qanifillah untuk kita berjalan sesuai dengan kaidah, maka ya lebih mudah apa? Misalnya apa? Na'am. Tayyib, maratu bi Musa. Maratu bi Musa, maka Musa na'am ismun majrurun bil ba' wa alamatu jarrihi apa? Kasratu muqaddarah. Na'am. Kasratu muqaddarah atau fathah muqaddarah? Kalau menurut pendapat Ibnu Fallah al-Yamani apa wal amatu jarrihi apa kasrah muqaddarah. Kenapa? Karena kasrah nam itu memang asalnya dan tidak kita tidak berbicara apakah dia thiqal atau tidak. Nah, sebab kalau takdir itu tidak ada keberatan. Cuma secara kaidah karena Musa masuk dalam kategori mamnu' min as-sarf. Dia asalnya ketika nah majrur apa dijarkan dengan fathah, maka kita katakan wa alamatu jarrihi fathah muqaddarah, dan ini lebih bagus ikhwan fillah. Kenapa? Karena serentak akhirnya, karena kita jelas tahu Musa adalah mamnu' min as-sarf. Sebabnya apa? Musa mamnu' min as-sarf, kenapa sebabnya? Mamnu' min as-sarf, diingat-ingat. Apa sebabnya? Alamiyah ma'al ujmah. Ya, alamiyah ma'al ujmah. Ya. Nyambungnya yang pas. Ya. Tayyib. Wa dhalika al-ismul maksur. Qala wa sumiya maksuran li kaunihi diddal mamdud aw li kaunihi mamnu'an min mutlaqil harakat wal qasr al manak. Ini asal bahasanya khonibillah. Jadi isim maksur yaitu isim yang tertahan. Nah, ada dua sebab dinamakan maksur. Kenapa? Karena na'am tayyib diddal mamdud, lawan dari mamdud, atau dikarenakan dia mamnu' dari mutlaqul harakat, dia terhalangi dari apa? Harakat secara mutlak. Wal awwal aula, dan yang pertama itu lebih utama dikarenakan apa? Dia lawan dari mamdud. Apa alasannya kalau kita katakan dinamakan maksur karena dia diddul mamdud? Likauni la yusamma nahu hulami maksuran wa in kana mamnu'an minal harakatil irabiyyati aidha. Dikarenakan nah, tidaklah dinamakan kalimat semisal gulami maksur walaupun apa dia terhalangi dari apa? Semua harokat i'rab. Ya. Jadi semisal gulami itu kan sama hukumnya dengan apa? Dengan fatah, ya tidak? Dari isi apa? Dari isi terhalangi semua harokat i'rab. Cuman fatah dinamakan isim maksur sedangkan gulami tidak. Berarti asal muasal dinamakan maksur, ya lebih tepat kita katakan likaunihi diddal mamdud, karena lawan dari na'am mamdud. Taib. Qala wa huwa alladhi akhiruhu alifun lazimah. Yaitu semua isim yang akhirnya adalah alif lazimah. Al-muradu bil luzum fil alifi luzumu wujudiha fi ahwalil i'rabi kulliha. Dan yang dimaksud dengan luzum yaitu terus-menerusnya ada pada alif ini, yaitu terus-menerus adanya pada kondisi-kondisi i'rab secara keseluruhan. Lafdan kalfata au takdiran kafatan. Baik itu secara lafzi memang betul-betul na'am jelas ikhwanillah. Fata, al-fata. Au takdiran, atau secara muqaddar, fatan. Ketika seorang membaca fatan, nah ini kan muqaddar keberadaan apa? Keberadaan alif lazimah tersebut. Walaupun secara penulisan ada, cuma pengucapan seakan-akan tidak ada. Tayyib. Fayakhruju alifu nahwi abaka fi halin nasr. Nah, maka keluar dari nah hukum ini alif pada contoh abaka pada kondisi nasab. Pada kondisi nasab berarti contohnya bagaimana dengan kalimah abaka, betul. Bikin contoh dengan lafaz abaka kondisi mansub. Ra'aitu abaka. Nah, gampang. Ra'aitu abaka. Baik. Ra'aita abaka. Nah, pada kondisi nasab kenapa? Litabadduliha inda tabaddulil amil. Karena berubahnya dia tatkala berubah amil. Ketika berubah amil, ya, ja'a abuka atau marattu bi abika. Sehingga alif pada abaka ini bukan alif lazimah. Karena dia berubah-ubah. Taim. Ini asal kenapa dinamakan alif lazimah. Nahu al-fata taqulu ja'al fata wa ra'aitul fata wa marattu bil fata. Fatuqaddiru fil awwali dhammatan wa fil tsani fathatan wa fil tsalitsi kasratan. Ini jelas ya tidak? Naam. Wa mujibu hadza taqdir anna dzatal alifi la taqbalul harakata li dzatiha. Dan yang mengharuskan takdir ini disebabkan dzat alif itu sendiri tidak bisa menerima harakat. Naam, secara dzatnya. Dan inilah yang dinamakan dengan apa? Illah apa? At-ta'adzur. Nah, dinamakan dengan ta'adzur karena memang alif minta udzur untuk bisa membawa harokat. Dia memang zatnya tidak bisa nah menerima harokat. Baik. Nah, kita lebih halal. Subhanallah.